Dalam episode sebelumnya, tangan setan menjadi terbelenggu karena sudah masuk bulan Ramadan. Hah? Apa ini? Kenapa tanganku tidak bisa digerakkan? Alhamdulillah ya Allah. Hai setan, sekarang sudah masuk bulan Ramadan. Apa? Mulai sekarang kamu akan dibelenggu dan kamu tidak akan bisa menggoda Aisyah. Huh, sial. Sekarang rasakan ini. Hiat. Alhamdulillah, sekarang rasakan ini. Iya. Tak akan kubiarkan lagi kamu menyesatkan Aisyah. Hai malaikat, aku belum kalah. Walaupun di bulan Ramadan ini aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku masih mempunyai anak buah yang bebas dan tidak dibelenggu. Hah? Hawa nafsu, keluarlah. Akulah hawa nafsu yang akan menggoda manusia seumur hidupnya. Dan aku tidak dibelenggu saat bulan Ramadan. Hahaha, Masya Allah. Hei hawa nafsu, ayo goda Aisyah. Sesatkan dia, buat dia batal puasanya. Baik tuanku setan. Lihat, Aisyah sebentar lagi akan pulang dari sekolahnya. Dan di rumahnya sedang tidak ada siapa-siapa. Akan kugoda dia dengan permen ini. Walaupun hanya permen, dia pasti akan batal karena ilmunya masih sedikit. Hahaha. Tidak akan kubiarkan kau menyesatkan Aisyah. Hahaha, lihat saja nanti siapa yang lebih Aisyah turuti. Eh, permen siapa nih? Kok ada di sini? Hai Aisyah, ayo dicoba permennya. Manis loh. Kelihatannya enak nih. Hahaha. Hai malaikat, rasakan ini. Aduh. Jangan Aisyah, kamu kan lagi puasa. Eh, tapi kan aku lagi puasa. Ciat. Aduh. Alhamdulillah. Makan saja Aisyah, itu bukan permen biasa. Permen super enak loh. Harumnya enak. Iya bagus, makan saja. Ciat. Aduh. Jangan Aisyah, nanti puasa kamu batal. Kalau saya makan, nanti puasaku batal dong. Gak jadi ah. Alhamdulillah, hiat ah. Lah, gak ada yang lihat ini Aisyah. Ayo dicicipi sedikit aja. Gak apa-apa kok kalau cuma sedikit mah. Aku coba sedikit aja ah. Ingin tahu gimana rasanya. Jangan Aisyah, walaupun sedikit itu tetap batal. Hahaha, rasakan ini pukulan hawa nafsu. Ah! Enak juga nih, terusin aja ah. Hahaha, bagus-bagus terus. Bodoh sekali Aisyah, mau-maunya aku tipu. Dia tidak tahu kalau sudah mencoba sedikit, dia pasti akan keterusan. Hahaha. Aisyah pun batal puasanya karena tak mampu melawan godaan hawa nafsu. Pada sore harinya, Aisyah mengikuti acara tajil bersama di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sudah azan maghrib, ayo kita berbuka. betapa nikmatnya tamat puasa ini. Iya, sungguh nikmat. Bukan hanya nikmat karena sudah boleh makan lagi, tapi yang membuat menjadi sangat nikmat adalah karena kita sudah berhasil mengalahkan hawa nafsu, musuh kita yang sangat kuat. Aisyah, kenapa kamu menangis? Aku sedih karena aku sudah batal puasa. Aku ingin seperti kalian, bisa merasakan nikmatnya berbuka puasa. Tapi aku sudah gagal melawan hawa nafsu. Sudah, tidak usah menangis lagi Aisyah. Insya Allah, besok Ramadan masih akan datang lagi. Masih ada kesempatan untuk mengalahkan hawa nafsu. Iya Aisyah, untuk bisa mengalahkan hawa nafsu itu dibutuhkan keimanan. Apa? Keimanan? Bagaimana caranya untuk mendapatkan keimanan itu? Untuk lebih praktisnya, Aisyah datang saja besok ke masjid. Insya Allah, besok akan ada kegiatan pesantren Ramadan. Iya, insya Allah kegiatan pesantren Ramadan ini bisa meningkatkan keimanan kita. Benarkah? Iya Aisyah, insya Allah. Selain itu, acaranya juga seru-seru loh. Ada kisah-kisah, ada permainan, ada masjid. Ngabuburit di pasar Ramadan mah kalah deh. Lagian kalau di pasar Ramadan tuh banyak aurat, bisa-bisa puasa kita malah batal. Iya benar. Terus di pesantren Ramadan juga kita bisa curhat sama kakak pembimbing. Nanti Aisyah tanyakan saja kepada kakak pembimbing gimana caranya agar bisa mengalahkan hawa nafsu. Ya, aku pasti akan datang. Eits, Aisyah, jangan bilang pasti akan begini atau pasti akan begitu. Karena yang menetapkan segala sesuatu itu bukan kita, tapi Allah. Walaupun kita sangat ingin dan sangat memungkinkan untuk bisa datang, tapi jika Allah tidak izinkan, maka kita tidak akan pernah bisa datang. Iya, sebaiknya bilang, insya Allah saya akan datang. Artinya, kalau Allah izinkan, maka saya akan datang. Iya, insya Allah saya akan datang besok. Pada sore harinya, Aisyah sudah bersiap-siap untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Buku sudah ada, alat tulis sudah ada, mukena sudah ada, semuanya sudah lengkap, tinggal berangkat ke masjid. Aisyah. Siapa tuh? Kayak suara Sherly. Aisyah. Sherly, apa kabar? Baik. Sekarang Aisyah sombong ya, mentang-mentang sudah mengaji. Loh, bukannya waktu itu kamu yang bilang kalau aku ngaji, kita bukan teman lagi. Waktu itu kak cuma bercanda. Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Aisyah, di lapang ada pasar Ramadan loh. Banyak orang-orang pada ngabuburit di sana. Wah, juga banyak yang jualan pada datang ke sana. Kita bisa membeli macam-macam barang di sana. Wah, kedengarannya asik tuh. Memang asik. Kita ke sana yuk. Ayo. Tanpa berpikir panjang, Aisyah pun langsung mengikuti ajakan Sherly untuk ngabuburit di pasar Ramadan. Dan Aisyah lupa akan pesantren Ramadan. Sama Sementara itu, malaikat Aisyah masih disiksa oleh hawa nafsu karena Aisyah masih selalu menuruti hawa nafsu dan batal puasa. Hahaha, rasakan ini. Di pasar Ramadan, Aisyah pun asyik melihat-lihat barang jualan dan melihat-lihat banyaknya orang-orang. Wah, itu bagus banget. Aku jadi pengen beli. Tapi yang itu juga bagus. Aku juga ingin yang itu . Lihat yang itu, Aisyah. Wah, itu lebih bagus lagi. Jadi pengen semuanya. Hahaha, seru ya, Aisyah? Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Aisyah? Aku teringat perkataan teman ngajiku. Emang dia bilang apa? Ternyata dia benar. Di pasar Ramadan ini banyak penggoda hawa nafsu. Hah? Aku tidak mengerti. Sherly, lihat saja banyak aurat di mana-mana. Terus barang-barang yang dijual itu membuat kita jadi menginginkannya. Dan semua itu bisa menguatkan hawa nafsu kita. Sherly, mendingan kita ke masjid aja yuk. Di sana kan lagi ada pesantren Ramadan. Ah, dengarnya juga udah enggak seru. Ah, kata siapa? Kata teman ngajiku, pesantren Ramadan itu jauh lebih seru daripada ngabuburit di sini. Ada banyak kisah-kisah, ada belajar nasyid dan banyak permainan-permainan yang seru. Masa sih? Kita buktikan aja sekarang. Okelah kalau begitu. Ayo. Aisyah dan Sherly pun pergi ke masjid dan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Dalam acara pesantren Ramadan, mereka sedang mengaji sambil bernyanyi. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang mau bertanya. Saya, Kak. Iya, silakan Aisyah. Kak, bagaimana caranya agar kita bisa mengalahkan hawa nafsu? Pertanyaan yang bagus, Aisyah. Saran kakak, belajarlah untuk selalu mengingat Allah. Kita harus ingat walaupun tidak ada seorang pun yang melihat kita, tapi Allah Maha melihat. Ini adalah modal pertama untuk bisa mengalahkan hawa nafsu. Namun, ada kalanya hawa nafsu itu dibantu oleh setan yang cerdik. Jika terjadi yang seperti ini, cobalah bertanya ke Bu Ustazah. Insya Allah, Bu Ustazah bisa memberi solusinya. Ya Kak, terima kasih jawabannya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Baik adik-adik, jika sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, sekarang kita main perlombaan ranking 1. Sekarang silakan ambil papan dan spidolnya. Ayo, sekarang rapikan posisi duduknya. Baik, pertanyaan pertama. Siapakah yang menciptakan kita? Sekarang angkat jawabannya. Jawaban yang benar adalah Allah. Yeay! Yang jawabannya salah, silakan keluar arena. Pertanyaan kedua, jika kita sedang puasa, lalu di hadapan kita ada makanan yang enak dan segar, dan pada saat itu tidak ada seorang pun manusia yang melihat. Pertanyaannya, apakah Allah melihat kita saat itu? Sekarang angkat jawabannya. Jawaban yang benar adalah melihat. Yang jawabannya salah, silakan keluar arena. Sekarang babak Happy Nasyid. Lanjutkan kata-kata dari Nasyid berikut ini. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu. Ya, tulis kata lanjutan dari Nasyid tersebut. Sekarang angkat jawabannya. Jawaban yang benar adalah membawa cahaya kebenaran. Yeay! Yang jawabannya salah, silakan keluar arena. Bersiap untuk pertanyaan berikutnya. Lanjutkan kata-kata dari Nasyid berikut ini. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah. Ya, tulis kata lanjutan dari nasi tersebut. Sekarang angkat jawabannya. Jawaban yang benar adalah selama ini ya ilahi. Yang jawabannya salah, silakan keluar arena. Peserta yang tersisa tinggal 1 orang. Berarti pemenangnya adalah Aisyah. Yeay, alhamdulillah. Hahaha, rasakan ini. Ada pedang. Alhamdulillah, ini pedang iman. Hah? Apa yang kamu pegang itu, malaikat? Ini adalah pedang iman. Aku mendapatkan pedang ini karena Aisyah sekarang rajin menuntut ilmu dan semakin beriman kepada Allah. Hah, sial. Hai hawa nafsu, dengan pedang ini saya bisa melawanmu. Hah, coba saja, aku tidak takut. Aisyah kan masih punya hawa nafsu. Kita lihat saja nanti siang. Dia pasti akan batal lagi. Hahaha. Dapatkah Aisyah dan malaikatnya mengalahkan hawa nafsu? Temukan jawabannya dalam drama Ramadan I Miss You pada episode selanjutnya. Masih di panggung ini, insya Allah.